Ya, ya. Si. Sebelum tak tunggu balimu, ada yang suka Cidro? Cidro bersama New Omega Rock Dangdut. Terima kasih. Oke, dikasih ya. Kalem-kalem dulu wasonya. Pendra tegang ya mas ya. Barangnya Omega Genda. Dolar wae duit. Duit piye nek kabarmu nyok e lho. Gambarmu. Gambarku.